Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar ayyuhan nas kharabtina azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kemudahan kepada kita pada kesempatan pagi hari ini untuk kembali berjumpa bermajlis di masjid ini, melanjutkan pembahasan kita tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pada majlis yang telah lalu telah kita sampaikan prinsip-prinsip dasar akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian mukaddimah dari muallif rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk pada pembahasan inti risalah ini, inti kitab ini. Dan yang kali pertama diangkat oleh beliau ialah tentang al-imanu billah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan panjang sekali beliau membawakan poin-poinnya, dan itu merupakan konsekuensi-konsekuensi daripada iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saya bikin judul, saya bikin tema, sudah benarkah iman kita kepada Allah Azza wa Jalla? Alhamdulillah, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan asrul usul, merupakan prinsip yang paling mendasar dari prinsip-prinsip keimanan, bahkan prinsip yang paling mendasar dalam beragama. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW sambil menyatakan, ya Rasulullah, qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku satu, sampaikan kepada aku tentang Islam dengan satu kata, Islam dengan satu kata, aku tidak akan bertanya lagi kepada selain kau, ya Rasulullah. Pertanyaannya luar biasa, minta dijelaskan Islam yang sedemikian luas ini dengan satu kata, sehingga tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Maka Rasulullah SAW mengatakan, kul amantu billah. Ucapkanlah, katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya itu kata Rasul. Amantu billah. Aku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan Islam secara keseluruhan. Beliau mengatakan mustaqim, kemudian istiqamahlah kamu di atasnya. Dan dari sini Ibnu Taimiyah rahimahullah jelas menunjukkan kepada kita bahwa semua bimbingan-bimbingan Islam dari mulai alif sampai ya itu semuanya kembali kepada iman kepada Allah. Semua pembahasan masalah keimanan, masalah iman, masalah akidah, seluruhnya kembali kepada iman kepada Allah Azza wa Jalla. Amantu billah. Sehingga dikatakan sebagai aslul usul, prinsip yang sangat mendasar dalam beragama, dalam berakidah, dalam beriman, iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dari sinilah bercabang iman-iman yang lainnya yang disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya alaihi salatu wassalam dan para ulama dalam berakidah. Kata mu'alif rahimahullah, Asy'ibn Utsaimin rahimahullah, qala rahimahullah ta'ala aqidatuna, aqidah kami, kami di sini adalah ahlu sunnah wal jamaah, aqidah kami ahlu sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan aqidatuna al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrih. Beliau mengatakan akidah kita ialah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada para malaikatnya, beriman kepada kitab sucinya, beriman kepada para rasulnya, beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik ataupun yang buruk. Titik. Ini pernyataan dari beliau rahimahullah. Akidah ahlu sunnati wal jamaah itu terangkum pada rukun iman yang enam ini tadi. Terangkum pada rukun iman yang enam tadi. Tapi sebelum ini, sebelum Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sebelumnya dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam risalah beliau Al-Aqidah Al-Wasithiyah, beliau juga menyatakan bahwasanya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah rangkumannya pada iman, bahwa rukun iman yang keenam, yang enam. Kata beliau rahimahullah Ibnu Taimiyah dalam akidah wasithiyahnya, dalam mukaddimah akidah wasithiyahnya, beliau mengatakan fahada i'tiqadul firqatin najiyah al-mansurah ila qiyamis sa'ah ahli sunnati wal jamaah wa huwa al-imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'da al-mauti wal iman bil qadri khairihi wa syarrihi. Kata beliau, ini risalah saya ini berisikan tentang akidah firqatun najiyah, taifa al-mansurah yang dibela sampai yaumul qiyamah, ahlu sunnati wal jamaah. Ini akidahnya firqatun najiyah, akidahnya taifa al-mansurah, akidahnya ahlu sunnati wal jamaah. Yaitu kata beliau, iman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitab sucinya, para rasulnya, mengimani kebangkitan setelah mati, hari kiamat, beriman dengan takdir baik maupun buruk. Nah, ini merupakan sesuatu yang disepakati oleh para ulama kita. Akidah kita, akidah ahlu sunnah, terangkum di dalam arkanul iman yang disebutkan di dalam hadis Jibril yang sangat panjang. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil iman, wahai Muhammad, beritakan kepada aku tentang masalah iman. Dijawab dengan menyebutkan rukun iman yang enam ini. Makanya kalau kita mengatakan semua pembahasan-pembahasan akidah ahlu sunnati wal jamaah tidak akan keluar dari rukun iman yang enam ini. Barakallahu. Semua masalah akidah penjabaran dari rukun iman yang enam. Khulasanya adalah ini. Dan itu pula yang akan dikaji oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam bukunya ini, Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akan menjelaskan tentang iman kepada Allah, iman kepada kitab, kepada malaikatnya, kitab sucinya, para rasulnya dan segala macam, sampai terakhir pembahasan kepada takdir. Baik, ini khulasah akidah Ahlus Sunnah. Sekarang kita masuk pada pembahasan iman kepada Allah. Dan di sini Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan kepada kita hakikat iman kepada Allah sekaligus konsekuensi-konsekuensinya. Barang siapa yang menyempurnakan ini semua, maka dia dinyatakan sebagai mukmin, orang yang betul-betul beriman kepada Allah dengan iman yang sahih. Namun barang siapa yang menyimpang dari satu saja dari konsekuensi ini tadi, maka dinyatakan sebagai orang yang menyimpang. Bukan dikatakan semata-mata salah, tapi dikatakan sebagai orang yang menyimpang, dikarenakan babnya bab akidah. Kesalahan dalam prinsip akidah itu berakibat pada penyimpangan. Barakallahu fiik. Sekarang kita baca keterangannya muallif rahimahullah tentang hakikat iman kepada Allah. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, wa nu'minu bi rububiyyatillahi ta'ala. Ini yang pertama, kita beriman dengan rububiyyah Allah azza wa jalla. Mengimani rububiyyah Allah disebut dengan tauhid ar-rububiyyah. Belum menerangkan ai bi annahu ar-rabbul khaliqul malikul mudabbiru li jami'il umur. Yakni kita beriman bahwasanya Allah itu Rabb, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Malik yang menguasai, yang memiliki, Al-Mudabbir li jami'il umur, yang mengatur segala urusan-urusan hambanya. Ini yang pertama, mengimani rububiyyah Allah Azza wa Jalla. Baik, disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam buku yang lain, dalam kitab beliau Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, lebih tegas beliau menjelaskan pengertian iman kepada rububiyyah Allah ialah ifradullah ta'ala fi umurin thalatha. Ifradullah ta'ala fi umurin thalatha, fil khalqi wal mulki wat tadbir. Mengesakan Allah pada perkara yang tiga. Mengesakan Allah dalam tiga perkara. Yang pertama, fil khalq, dalam hal penciptaan. Maknanya kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya Allah lah yang menciptakan semua yang ada ini, pencipta semua alam raya ini, yang menciptakan kita, menciptakan amal perbuatan kita dan semua yang ada pada kita. Yakin Allah sebagai Khalik, pencipta. Yang kedua, wal mulki. Kita meyakini dan beriman dengan sesungguhnya Allah itu sebagai raja yang menguasai semua alam raya ini. Menguasai langit, menguasai bumi, menguasai semua yang dari dalamnya, antara keduanya, semuanya adalah miliknya Allah, kekuasaan Allah, Allah yang menguasainya, Allah yang merajainya, Allah yang memilikinya. Al-Mulk. Yang ketiga, At-Tadbir. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur semua urusan-urusan hambanya, yang mengatur semua alam raya ini dengan pengaturan yang tepat, pengaturan yang bagus, yang indah, penuh dengan hikmah. Tiga ini, penciptaan, kepemilikan, kekuasaan, dan pengaturan alam raya. Mengesakan Allah pada tiga perkara ini dikatakan sebagai iman kepada rububiyah Allah. Kalau kita yakini dengan sebenar-benarnya, maka kita sudah punya iman kepada rububiyah Allah. Tapi kalau ternyata satu saja salah dalam mengimaninya, maka kita dinyatakan sebagai orang yang kafir. Sama baik-baik. Kalau sampai satu saja salah dalam meyakininya, kita dinyatakan sebagai orang kafir. Kaidahnya, penyimpangan di dalam bab rububiyah dihukumi kekufuran. Sekali lagi, penyimpangan dalam bab rububiyah dihukumi kekufuran. Saya kasih gambar. Terkait dengan poin pertama, pencipta. Ada seseorang yang meyakini adanya pencipta selain Allah. Hukumnya apa ini? Hah? Kafir. Kafir. Bukan lagi salah atau semata-mata menyimpang. Tidak. Kafir. Meyakini adanya pencipta selain Allah, kafir. Seperti nah, siapa yang punya pemahaman seperti ini? Enggak ada ya? Hah? Ya, kayak orang-orang Majusi. Meyakini adanya Tuhan terang, Tuhan gelap. Tuhan terang itu Tuhan yang baik, membawa semua kebaikan. Tuhan yang gelap adalah Tuhan yang membawa semua kejelekan. Atau seperti keyakinannya orang-orang sufiyah yang ekstrim, ghulal sufiyah, yang meyakini adanya sebagian wali. Kata mereka, sebagian wali itu memiliki pengaruh, memiliki andil dalam penciptaan alam raya ini. Ada di antara mereka yang meyakini adanya wali. Ada di antara mereka yang meyakini dengan Nur Muhammad alaihissalatu wassalam. Meyakini bahwasanya alam raya itu diciptakan dengan Nurnya Muhammad. Ini merupakan pemahaman sufiya ekstrim. Hukumnya apa ini? Hukum kafir. Tanpa keraguan lagi. Meyakini adanya pencipta selain Allah dinyatakan kafir. Ini menunjukkan pentingnya masalah akidah. Salah bukan semata-mata salah biasa. Ima dia sesat, ima dia menyimpang, wa ima dia kafir. Tergantung pemahamannya masing-masing. Barakallahu fiik. Ini satu. Apa terkait dengan pembahasan at-tadbir? Ada keyakinan bahwasanya ada sebagian makhluk yang mengurusi, yang mengatur alam raya ini. Meyakini ada makhluk Allah, ada makhluk yang mengatur alam raya ini selain Allah Azza wa Jalla. Juga dihukum kafir. Dijatuhkan oleh para ulama seperti pemahaman sufiyah juga, sufiyah ekstrim, yang meyakini bahwasanya ada sebagian wali lagi. Mereka sebut dengan bahasa wali. Meyakini ada sebagian wali yang mengatur sebagian alam raya ini. Kalau di membaca literaturnya mereka, referensinya mereka, yang namanya kaum sufiya ekstrim ini membagi wali menjadi beberapa tingkatan-tingkatan. Ada tingkatan-tingkatan. Ada namanya wali abdal, ada namanya wali audat, ada namanya wali aktab, ada namanya wali ghaus. Tingkatan yang paling rendah wali abdal, ratusan jumlahnya. Naik lagi wali audat, puluhan jumlahnya. Naik lagi wali yang namanya wali aktab, empat. Hanya empat wali. Dan yang paling puncak ialah wali ghaus. Mereka meyakini alam raya ini, urusan makhluk ini, urusan alam raya ini kembalinya kepada wali abdal. Wali abdal lapornya ke wali audat. Wali Autad lapornya ke Wali Aktab. Wali Aktab lapornya kepada Ghaus. Ini adalah keyakinan yang dinyatakan kufur oleh para ulama. Jelas-jelas kafirnya, dan itu ada pada pemahaman sufi ekstrim. Saya katakan ekstrim, ghulat sufi. Ini kufur. Ini merupakan kekufuran. Sehingga harus hati-hati. Sekali lagi, iman kita kepada rububiyah ialah kita mengimani, mengesakan Allah dalam tiga perkara. Mengesakan Allah dalam penciptaan, mengesakan Allah di dalam kepemilikan dan penguasaan, mengesakan Allah dalam mengatur alam raya ini. Harus diyakini Allah yang esa dalam ini semua. Barang siapa yang meyakini adanya makhluk yang menciptakan selain Allah, yang mengatur selain Allah, yang menguasai selain Allah pada alam raya ini, maka dihukumi kafir. Jadi kaidahnya penyimpangan-penyimpangan dalam bab rububiyah dihukumi kekufuran. Itu kaidah. Sekarang ketika ada orang yang sudah beriman kepada Allah dengan iman rububiyah ini, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur urusan, Allah yang menguasai, Allah yang kasih rezeki, apakah keimanan semacam ini cukup membuat dia menjadi muslim? Kok diam aja? Apakah cukup i'tiqad semacam ini menjadikan dia sebagai orang muslim? Belum mas. Kenapa kok belum? Belum ibadahnya gitu ya. Nah, ini pembahasan masalah i'tiqad. Argumentasi yang paling kuat untuk mengatakan belum. Ini sudah mantep, ini sudah mantep, yakin Allah yang menciptakannya, mengatur alam, yang menguasai alam, sudah lepas dari pemahaman sufia ekstrem tadi. Ini sudah, masa belum muslim? Belum muslim. Buktinya apa kalau dikatakan belum muslim? Argumentasi yang paling kuat mengatakan belum muslim. Karena orang-orang jahiliyah itu meyakini Allah. Hal yang sama gitu. Yakin Allah. Cipta segala macamnya, masya Allah. Yakin pak? Dan ternyata mereka belum dikatakan sebagai muslim sampai mereka betul-betul mempersembahkan ibadahnya kepada Allah semata. Iya. Jadi keimanan kepada rububiyah Allah semata itu belum cukup untuk membuat orang itu muslim. Kenapa? Dikarenakan keyakinan ini itu ada pada semua makhluknya Allah Azza wa Jal secara fitrahnya. Hanya orang-orang yang sombong yang ingkar akan keimanan ini. Ada semuanya. Terbukti pada kaum musyrikin Quraisy jahiliyah dahulu, ketika Rasulullah SAW diutus kepada mereka, mereka meyakini ini semua. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh, kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, fasayaquluna Allah, mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Katakan kepada mereka siapa yang mengatur alam raya ini, langit dan bumi ini, mereka mengatakan Allah. Yakin. Dan ternyata Rasulullah SAW tidak menganggap mereka sebagai muslim dengan ini. Masih dikatakan sebagai musyrikin, diperangi oleh Rasulullah SAW. Maka kaidah berikutnya katanya para ulama, dari kaidah yang saya katakan pertama, penyimpangan dalam perkara rububiyah dihukumi kekufuran. Kaidah yang kedua, semata-mata iman kepada rububiyah Allah belum mencukupi seseorang masuk ke dalam Islam. Sekali lagi, semata-mata beriman kepada rububiyah Allah belum cukup membuat orang masuk Islam. Dikarenakan kaum musyrikin juga meyakini i'tiqad yang sama. Masya Allah. Baik, ini hakikat iman kepada Allah yang pertama, iman kepada rububiyah. Baik, kalau ada yang bertanya, sebelum saya teruskan ini, dia bertanya pada saat tadi dikatakan bahwasanya iman kepada rububiyah itu meyakini Allah sebagai pencipta. Sekarang kenyataannya itu banyak manusia bisa menciptakan sesuatu. Ya, begitu ya. Yang menciptakan mobil, ada yang menciptakan ini, menciptakan itu, membuat ini, membuat itu. Bagaimana? Berarti mereka yang musyrikin kafir, Ustaz. Dihukumi kafir yang menciptakan segala macamnya. Mobil makhluk. Jadi makhluk bisa menciptakan makhluk yang lain. Nah, ini kondisi real yang harus dijawab. Ada lagi yang menambahkan dalam Al-Quran. Allah mengatakan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha agung Allah, maha suci Allah, sebaik-baik zat yang menciptakan. Kata-kata khaliqin jamak. Tapi Allah yang terbaik. Berarti ada pencipta, pencipta selain Allah. Bagaimana cara jawabnya, kan? Ayo Hanas. Ya, apa cara jawab? Mau tanya saya ini? Dikatakan tadi kita harus mengesakan Allah dalam penciptaan. Kan gitu ya? Tidak boleh, barang siapa yang meyakini ada pencipta selain Allah dikatakan kafir. Tapi nyatanya banyak para penemu-penemu pencipta-pencipta dan segala macamnya di muka bumi ini. Banyak. Ya, apa cara menjawabnya? Ya, apa yang menjawab ya? Gimana maksudnya? Ini. Sedangkan makhluk ini, makhluknya hanya menciptakan, diberi ke diberi kemampuan untuk bisa mencipta. Bahasa yang lainnya antara maha dan tidak maha saja. Ya, maha dan tidak maha. Kenapa juga ada kata-kata maha dan tidak mahanya? Jadi pekerja mintaan cipat-cipat Allah. Gitu aja. Gimana? Ya, kalau Allah disebut dengan maha berarti skala penciptaannya itu dalam spek yang sangat seluruhnya. Seluruhnya. Sementara kalau pencipta-pencipta yang lain itu hanya menciptakan sesuatu sebatas yang dia tahu saja, gitu aja. Sebatas kemampuan. Masya Allah. Yang mutlak, yang terbatas. Masya Allah. Nah, Pak, ini perlu dijawabkan. Dikarenakan yang terpenting adalah nas Quran yang mengatakan demikian. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah mengisbatkan adanya pencipta-pencipta yang lain dan Allah yang terbaik. Jawabannya barakallahu ialah terkait dengan bab penciptaannya. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan khalqul ijad. Penciptaan dalam artian mewujudkan. Mewujudkan. Dari sesuatu yang sebelum tidak ada. Ijad. Mewujudkan sesuatu yang dulunya tidak ada. Barakallah. Sementara yang ada pada makhluk ialah khalqut takwin. Disebutkan khalqut takwin dalam bentuk pembentukan saja. Pembentukan saja. Bukan mewujudkan sesuatu. Sesuatu yang lain sudah ada. Barang-barang sudah ada. Perangkat-perangkatnya sudah ada. Dia bentuk saja. Kayak mobil. Semuanya sudah ada. Bahan-bahannya. Dia bentuk jadi mobil. Tapi bedanya. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dulu tidak ada yang namanya alam raya ini, Allah yang menciptakan, baru ada. Dulu tidak ada manusia ini, Allah adakan selain. Barakallahu. Itu namanya khalqul ijad, penciptaan dalam bentuk mewujudkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Ini hanya Allah semata yang menguasai, yang bisa. Sementara makhluk dikatakan khalqut takwin, pembentukan saja. Membentuk sesuatu yang telah ada, dia bentuk sesuai dengan apa yang dia ilmui. Barakallahu. Sehingga beda. Barakallahu. Alhamdulillah Allah Maha Esa dalam cara penciptaan. Barakallahu. Begitu pula terkait dengan mungkin pertanyaan sebagian pihak. Saya biasa ngatur orang. Mungkin dia sebagai direktur perusahaan atau misalnya ngatur bawahnya. Ngatur. Saya pengatur juga. Apa saya dikatakan kafir karena saya ngatur orang lain? Jawabannya tidak. Kalau terkait dengan Allah Azza wa Jalla yang mengatur, itu mengatur semua alam raya ini dari mulai alif sampai iya. Dari mulai zaman dulu azali sampai abadi. Kalau Anda, pengaturannya terbatas pada anak buah Anda saja. Itu berbeda. Kalau Allah disebut dengan tadbirun tamun mutlak, kepengaturan yang sempurna yang mutlak, sementara makhluk tadbirun muqayyad, pengaturan yang terbatas pada apa yang dia kuasai saja. Sehingga berbeda. Baik, adapun poin kedua terkait dengan iman kepada Allah Azza wa Jalla, dikatakan di sini oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa nu'minu bi uluhiyatillahi ta'ala. Kita beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kata beliau, ai bi annahul ilahul haqq. Kita meyakini bahwasanya Allah sesembahan yang hak. Wa kullu ma'budin siwahu batil. Dan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah dikatakan batil. Disebut dengan tauhidul uluhiyah. Juga disebut dengan tauhidul ibadah. Definisi yang lebih sempurna disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam bukunya Syarah Wasithiyah. Definisi iman kepada uluhiyah Allah ialah ifradullah azza wa jal bil ibadah. Ifradullah ta'ala bil ibadah. Mengesakan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam perkara ibadah. Mengesakan Allah dalam perkara ibadah. Baik, ini namanya al-iman bil-uluhiyah. Maka segala bentuk ibadah kita dipersembahkan untuk Allah semata, tidak dipersembahkan untuk siapapun dari kalangan makhluknya. Disebutkan iman kepada uluhiyah itu memiliki dua rukun. Iman kepada uluhiyah memiliki dua rukun, dan dua-duanya harus ada. Harus ada. Satu saja tidak ada, terjadilah penyimpangan yang sangat mengerikan, terjatuh di dalam pemahaman kufuran atau kesyirikan. Rukun yang pertama disebut dengan an-nafi, penafian atau peniadaan. Maknanya meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Dalamnya nabi, meniadakan segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Harapallah, ditiadakan. Tidak boleh ibadah kepada patung, kepada perhala, kepada pohon keramat, batu keramat, kuburan yang biasa. Tadi keramat kan? Kepada jin, kepada malaikat, kepada siapapun selain Allah. Tidak diperbolehkan ibadah kepada selain Allah. Itu namanya nafi, peniadaan. Rukun yang kedua ya al-ithbat, disebut dengan al-ithbat, penetapan. Maknanya adalah menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Menetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat yang berhak diibadahi. Namanya ibadah. Semua ibadah untuk Allah semata. Sesembahan esa, tunggal, hanya Allah semata. Semua bentuk sesembahan yang lainnya dikatakan batil. Itu namanya itsbat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq wa annama yad'una min dunihi al-batil." Di Luqman, Luqman dan Al-Hajj. Di dua surat yang berbeda. Yang artinya, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq." Yang demikian itu dikarenakan Allah lah zat yang hak, yang berhak ibadah. Wa anna ma yad'una min dunihi al-batil, dan semua yang mereka ibadahi selain Allah itu batil. Ada yang hak, ada yang batil. Ya batil dinafikan, yang hak diisbatkan. Nafi dan isbat. Inilah makna la ilaha illallah. Makna kalimatul ikhlas, kalimatul syahadah, la ilaha illallah. Kata-kata la ilaha sama dengan nafi, peniadaan. Meniadakan segala bentuk sesembahan dan peribadatan selain Allah. Kalimat illallah ialah isbat, penetapan. Menetapkan Allah sebagai satu-satunya zat yang berhak untuk diibadahi. Barakallahu fikum. Dari sini para hadirin azzakumullah, kalimat la ilaha illallah itu dimaknakan dengan uluhiyah, tidak dimaknakan dengan rububiyah. Kalimat la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah azza wajalla. Baik, dikatakan di ikhwan, dua rukun ini harus ada. Apabila tidak ada satu di antaranya, maka dia akan terjerumus dalam penyimpangan yang sangat mengerikan. Misal, dia hanya punya satu rukun, nafi, meniadakan. Dia meniadakan segala bentuk sesembahan, meniadakan semua bentuk peribadatan. Pemahaman apa namanya ini? Pemahaman apa namanya ini? Ateis. Dihukumi apa yang namanya ateis ini? Dihukumi kafir. Cara kurang kafir. Dikarenakan dia tidak bertuhan, menolak semua Tuhan yang ada. Ateis, kafir. Barakallahu fikum. Begitu pula sebaliknya, dia hanya punya isbat, menetapkan semua sebagai sembahan, menetapkan semua sebagai sembahan-sembahan dia tanpa ada pengecualian. Allah sembahan dia, yang lain sembahan dia, ini sembahan dia, yang itu sembahan dia. Dihukumi apa namanya? Dihukumi musyrik. Dia terjatuh di dalam kesyirikan, kesyirikan dalam perkara ibadah kepada Allah. Musyrik kafir. Ibadah kepada Allah, iya. Ibadah kepada patung, iya. Ibadah kepada pohon keramat, iya. Ibadah kepada batu keramat, iya. Kuburan keramat, iya. Semuanya iya, diiyakan semua. Enggak ada yang dinafikan. Maka dikatakan musyrik dan dikatakan kafir. Hati-hati, penyimpangan dalam bab ini sangat mengerikan. Sehingga harus ada dua-duanya, nafi dan isbat. Itu merupakan makna la ilaha illallah. Allah mengatakan dalam firman-Nya di Al-Baqarah, setelah menyebutkan ayat kursi, Allah menyatakan wa man yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan qisama laha. Barang siapa yang kufur kepada tauhid, ini penafian, mengingkari semua tauhid. Wa yu'min billah, beriman kepada Allah, ini penetapan. Fakadistam sekabil urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh dan kisah malah yang tidak akan terputus. Dalam tafsirnya, al urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Kufur kepada tauhid, iman kepada Allah, itu merupakan la ilaha illallah. Ada penafian, ada penetapan. Harus ada dua-duanya. Baru dikatakan sebagai mukmin, baru dikatakan sebagai muwahhid. Nah, karena bintang azzaqumullah, iman kepada uluhiyah Allah merupakan inti ketauhidan, merupakan inti iman kepada Allah. Hakikat sesungguhnya iman kepada Allah adalah ini, mengimani uluhiyah Allah azza wajalla. Inilah inti dakwah para nabi dan para rasul. Semua menyerukan kepada satu prinsip ini, ibadah kepada Allah semata tanpa sekutu baginya. Allah mengatakan dalam firman-Nya di An-Nahl ayat yang ke-36 terkait dengan para anbiya wal mursalin, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul, semuanya menyerukan dua perkara, an ya'budullah, ibadahlah kepada Allah semata, wajtanibut taghut, dan tinggalkan taghut-taghut itu. Mesti dua. Ibad nafi, perintah ibadah kepada Allah semata. Yang kedua, menjauhi semua bentuk kesyirikan yang ada. Inti dakwah para anbiya wal mursalin. Untuk inilah adanya dunia. Untuk inilah Allah menciptakan jin dan manusia. Itu ibadah. Karena inilah ada klasifikasi mukmin, kafir, muwahhid, musyrik. Karena inilah ada yang namanya jihad melawan kaum kufar. Karena inilah tegaknya langit dan bumi. Karena inilah ada surga dan neraka. Dikarenakan ini prinsip uluhiyah kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Siapa saja yang sudah memiliki iman kepada uluhiyah Allah, otomatis pada dirinya sudah ada iman kepada rububiyah Allah. Nah, barang siapa atau siapa saja yang sudah memiliki iman kepada uluhiyah Allah, otomatis pada dirinya ada iman kepada rububiyah Allah. Ketika dia beribadah hanya kepada Allah semata, otomatis dia punya keyakinan Allah lah yang menciptakan dia, yang mengatur dia, yang memiliki dia. Tapi belum tentu orang yang punya iman kepada rububiyah memiliki iman kepada uluhiyah. Belum tentu orang yang punya iman Allah yang menciptakan, yang ngasih rezeki, yang mengatur urusan, belum tentu dikatakan sebagai muslim wahid. Musyrikin ada iman kepada rububiyah, tapi bukan muslim. Baru dikatakan muslim ketika dia mengimani uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Sehingga dikatakan inilah inti ketauhidan, inilah inti iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada uluhiyah Allah dengan makna kita mengesakan Allah dalam cara ibadah dengan penafian dan penetapan. Barakallahu fikum. Nah, bisa dipahami apa ya? Bisa dipahami ini? Bisa dipahami. Barakallahu fikum. Nah, ya ini yang membuat umat manusia terpecah belah dengan takdirnya Allah Azza wa Jalla. Yang kafir, yang mukmin, yang wahid, yang musyrik, yang soleh, yang toleh, yang taat, yang maksiat, ini semua terkait dengan uluhiyah Allah Azza wa Jalla. Iman ini apa? Ini menjadi inti pembahasan iman kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, dari hakikat iman kepada Allah, kata mu'alif rahimahullah, wa nu'minu bi asma'ihi wa sifatih. Kita beriman dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Ay bi anna lahu al asma'al husna was sifatil ula. Yakni kita meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki asma'ul husna, nama-nama yang indah, was sifatil ula, sifat-sifat yang sangat tinggi, sangat agung, sangat mulia. Masya Allah. Ini yang ketiga disebut dengan iman kepada asma dan sifat, disebut dengan tauhidul asma'i was sifat, tauhid nama dan sifat. Barakallahu fiik. Terkait dengan masalah ini, akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga dibangun di atas dua rukun. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah juga dibangun di atas dua rukun terkait dengan asma sifat ini. Ar-ruknul awal, rukun yang pertama ialah al-isbat. Al-isbat, penetapan. Artinya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan Rasul dalam sunnahnya. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan Rasul dalam sunnahnya. Namanya isbah. Barakallahu. Ditambahi lagi min ghairi ta'tilin, dengan tanpa mentaktil, menolak atau mengingkari. Wala takyif, dengan tanpa takyif, menggambarkan bagaimana kaifiyah sifatnya Allah tanpa itu. Wa min ghairi tamtsil, dan dengan tanpa tamtsil, dengan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Dengan tanpa menyerupakan sifat Allah dengan makhluknya. Wala tahrif, dan juga tidak merubah-rubah makna ayat atau lafaz ayat atau hadis dalam masalah ayat. Ini isbat, menetapkan apa-apa atau menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan yang ditetapkan Rasul dalam sunnahnya. Satu, dengan tanpa ta'til, tidak boleh mengingkari. Wala takyif, tidak boleh menggambarkan, menanyakan bagaimana kaifiyah sifatnya Allah. Dengan tanpa tamtsil, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Dengan tanpa tahrif, dengan tanpa merubah-rubah maknanya atau lafadznya. Barakallah. Ini isbat namanya. Penetapkan. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, tatkala kita membaca ayat Al-Quran atau membaca hadisnya Rasulullah SAW yang di situ terdapat Asmaul Husna, satu dari Asmaul Husna, atau terdapat padanya sifat-sifat Allah yang mulia, maka wajib bagi kita untuk menetapkannya. Allah punya nama itu, Allah punya sifat itu. Jangan diingkari. Jangan kamu tanyakan bagaimana tata cara dan kaifiahnya. Jangan kamu serupakan dengan makhluknya. Jangan pulang ke roba-roba makna lafaznya. Iman apa ada? Nah, ada kalau ini rukun yang pertama namanya isbat. Rukun yang kedua, rukun yang kedua ialah an-nafi, penafian, peniadaan. Maknanya, maknanya meniadakan semua sifat-sifat, meniadakan semua sifat-sifat yang ditiadakan oleh Allah dalam Al-Quran atau yang ditiadakan Rasul dalam sunnahnya. Meniadakan sifat-sifat yang ditiadakan Allah dalam Al-Quran atau yang ditiadakan Rasul dalam sunnahnya. Tentunya yang ditiadakan sifat-sifat yang jelek, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang aib, yang kurang, yang tidak sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Ini namanya nafi. Seperti Allah mengatakan di ayat kursi, Allah mengatakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah itu tidak ngantuk, tidak tidur. Artinya apa? Meniadakan sifat ngantuk, meniadakan sifat tidur. Prinsipnya kita tiadakan. Yakin Allah tidak ngantuk, yakin Allah tidak tidur. Itu namanya peniadaan, dikarenakan Allah yang meniadakan. Paham salah ya? Barakallahu fikum. Kemudian prinsipnya Ahlus Sunnah terkait dengan penafian ini, Ini yang sangat penting yang membedakan antara ahlu sunnah dan ahlu bid'ah. Prinsip ahlu sunnah dalam bab penafian tadi, menafikan sifat tadi disertai dengan menetapkan sifat kesempurnaan lawannya. Sekali lagi, meniadakan sifat-sifat yang tercela tadi disertai dengan menetapkan kesempurnaan sifat lawannya. Paham ini? Ketika misal dinyatakan bahwasanya Allah itu tidak mati, berarti kita menafikan, kita meniadakan, menafikan Allah tidak mati, meniadakan sifat yang tersebut tadi. Di samping kita meniadakan yang semacam itu, kita juga menetapkan sifat kesempurnaan lawannya. Kalau Allah tidak mati berarti maha hidup. Harus ada dua, meniadakan plus menetapkan. Ketika disebutkan Allah tidak mati, kita katakan ya Allah tidak mati, berarti Allah maha hidup. Menetapkan kesempurnaan sifat lawannya. Ketika ditiadakan sifat al-jahl, kebodohan dari Allah azza wajalla, Allah dinafikan dari sifat jahl. Ya, kita katakan Allah tidak jahil, berarti Allah maha berilmu. Demikian seterusnya. Meniadakan sifat kekurangan tadi disertai dengan menetapkan kesempurnaan sifat lawannya. Itu prinsipnya ahlus sunnati wal jamaah. Namanya an-nafi, dalam bahasa Arabnya an-nafi ma'a isbati kamali biddihi. Meniadakan sifat yang kurang dan disertai dengan menetapkan kesempurnaan sifat lawannya. Itu ahlus sunnah. Sebab semata-mata menafikan itu bukan pujian, tapi pelecehan. Baik, dalilnya sekarang. Dalil untuk dua rukun tadi, ada isbat, ada nafi. Dalilnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-11. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak serupa dengan apapun dari makhluknya. Namanya nafi. Meniadakan Allah serupa dengan semua makhluknya. Nafi, peniadaan. Allah mengatakan setelah itu, wa huwa as-sami'ul basir. Allah maha mendengar lagi maha melihat. Itu namanya isbat, penetapan. Menetapkan nama as-sami' al-basir dengan sifat yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, laisa kamitslihi syai', penafian. Kalimat wa huwa as-sami' al-basir, penetapan. Sehingga harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Kalimat laisa kamitslihi syai', bantahan kepada al-mumatsilah, pihak yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dibantah. Allah enggak serupa dengan makhluk. Kalimat wa huwa as-sami'ul basir, bantahan kepada al-mu'attilah, orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Dibantah. Tidak, Allah mengisbatkan nama baginya. Wa huwa as-sami'ul basir. Ringkasnya kata para ulama, ada nafi, ada isbat. Ada isbat, ada nafi. Harus ada dua-duanya. Harus ada dua-duanya. Barang siapa yang memiliki satu saja, maka akan terjatuh pada penyimpangan yang sangat mengerikan. Kalau dia sampai pada tingkat meniadakan semua sifatnya Allah, meniadakan semua asmaul husna, hukumnya apa ini? Dia meyakini Allah tidak punya nama, Allah tidak punya sifat. Artinya apa? Artinya apa? Artinya dia tidak percaya adanya Allah. Artinya dia menyerupakan Allah dengan perkara yang mustahil. Artinya dia tidak percaya kepada Allah Azza wa Jalla. hukumnya kufur ya, dikafirkan itu. Barakallahu. Tapi kalau kemudian dia mengisbatkan menetapkan semua yang ada, maka akan terjadi yang namanya tamtsil tadi. Dia menyerupakan Allah dengan makhluknya yang lemah. Fallahu musta'an. Sehingga sekali lagi, barakallahu fikum, harus ada dua-duanya, isbat dan nafi. Dan sekali lagi, penyimpangan-penyimpangan dalam bab iman kepada Allah itu sangat mengerikan. Seringkalinya menjerumuskan pelakunya kepada kekufuran atau kesyirikan. Sehingga harus ekstra hati-hati dalam perkara yang semacam ini. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ini terkait dengan al-iman bil asma'i was sifat. Satu hal penting yang perlu dipahami terkait dengan asma'i was sifat ialah bahwasanya nama-nama Allah yang husna, al-asma'ul husna, tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Allah memiliki asma'ul husna yang sangat banyak, yang tidak ada yang tahu berapa jumlahnya kecuali Allah Azza wa Jalla semata. Begitu ya Pak? Ada yang salah? Hah? Begitu? Hah? Iya. Asma'ul husna tak terbatas jumlahnya, apalagi sifat-sifat Allah yang sangat mulia, tak terbatas jumlahnya. Hanya Allah saja yang tahu berapa jumlahnya. Itu prinsipnya husna. Disebutkan dalam doa yang dilafalkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, diriwayatkan dari Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Ada sebuah doa yang dipanjatkan Rasul alaihissalatu wassalam yang sebelumnya dimulai dengan mukaddimah sebelum membacakan doa tadi. Di situ ada kalimat yang menunjukkan Allah memiliki nama yang sangat banyak, tak terbatas dengan jumlah tertentu. Rasul mengatakan, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka samaitahu samaita bihi nafsi أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتبك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وغمومنا إلى آخره. Doa supaya dilapangkan dadanya. Yang artinya, ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama-nama milikmu. Samaita bihi nafsak, yang kau namakan dirimu dengan nama-nama tadi. Aw 'allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan kepada makhlukmu. Aw anzaltahu fi kutubik, atau yang kau turunkan dalam kitab sucimu. Dan yang keempat, awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu pada ilmu ghaib di sisimu. Kata-kata ini begini, engkau menjadikan Al-Qur'anul Karim sebagai penyejuk jiwa kami, sebagai penghilang gundah gulana kami, dan segala macam. Sampai akhir doa terkait dengan doa menghilangkan gundah gulana. Pada kalimat awista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak, atau nama-nama yang hanya engkau saja ya Allah yang tahu pada ilmu ghaib di sisimu, itu katanya para ulama menunjukkan asma'ul husna kathiratun ghairu mahsurah, sangat banyak tidak terbatas dengan bilangan tertentu, dikarenakan tidak ada yang tahu ilmu ghaib, yang hanya tahu adalah Allah azza wajalla. Prinsipnya ahlus sunnah, setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat kesempurnaan. Setiap nama-nama Allah pasti mengandung sifat kesempurnaan. Nama Al-Alim punya sifat Al-Ilm. Al-Qadir punya sifat Al-Qudrah. Sehingga kalau nama-nama Allah itu sangat banyak jumlahnya, tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla, begitu pula sifat-sifat yang mulia yang terkandung di dalamnya. Ini prinsipnya Al-Sunnah. Asma'ul husna tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Sifat-sifat Allah yang sangat mulia tidak terbatas dengan bilangan tertentu. Dengan riwayat. Saya mau tanya sekarang. Biar enggak ngantuk. Semakin menjelang zuhur semakin mulai kuatnya mulai berkurang ya. Baru setengah 11 padahal 1 jam lagi ya. Barakallahu fiik. Saya mau tanya ini. Bagaimana dengan hadisnya Rasulullah SAW? Disebutkan dalam Bukhari Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, Inna lillahi 99 isma man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsoknya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Bukhari Muslim, muttafaqun alaih. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara mengkompromikannya? Satu hadis menunjukkan nama Allah tak terbatas dengan bilangan tertentu. Hadis yang lain menyatakan Allah punya 99 nama. Terbatas dengan jumlah 99. Cara mengkompromikannya ya apa itu? Pak Hani. Yang kita ketahui 99. Yang tidak diketahui hanya Allah. Singkat padat jawabannya, masya Allah. Ya, gampang ya. Yang kita ketahui 99 nama. Yang kita ketahui lebih banyak lagi. Hanya Allah yang tahu. Masya Allah. Ada jawaban yang lain? Apakah ada jawaban yang lain? Atau sepakat dengan jawabannya beliau ini? Gimana ini? Kok diem aja ini? Apakah siapa yang lain? Siapa? Gimana? Sama? Yang kita ketahui, yang kita hafalkan, yang kita amalkan konsekuensinya, kamu sendiri. Kata yang tahu. Masya Allah. Jadi kurang lebih sama. Sebenarnya dikasih keterangan lebih lanjut. Nama ya. Itu jawaban yang disebutkan oleh para ulama. Jadi dalam hadis ini ketika Rasul alaihi salatu wasalam menyebutkan Allah memiliki 99 nama, beliau teruskan dengan kalimat sabda beliau, man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengamalkan konsekuensinya, masuk ke dalam surga. Jadi 99 itu berkaitan dengan amalan tadi. Harap-harap. Selebihnya Allah yang maha tahu berapa jumlahnya. Dianalogikan oleh para ulama dengan orang yang mengatakan, saya memiliki uang 1 juta untuk infak fisabilillah. Apakah berarti dia hanya punya uang itu aja? Jawabannya tidak. Dia hanya mengatakan, saya punya uang 1 juta untuk infak fisabilillah. Yang 1 juta itu yang digunakan untuk infak. Yang lainnya wallahualam, di berangkasnya ada berapa miliar? Tidak ada yang tahu. Angkau ya. Begitu pula riwayat tadi, Allah memiliki 99 nama yang dipersiapkan untuk tadi. Barang siapa yang menghitungnya, menghafalnya, mengamalkan konsekuensinya, maka dia masuk ke dalam surga. Bukan berarti terbatas pada 99. Allah memiliki nama yang sangat banyak. Hanya Allah yang tahu berapa jumlah itu semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya Allah. Kemudian pada kalimat man ahsaha dakhalal jannah, barang siapa mengihsoknya dia masuk ke dalam surga. Ini tiga makna. Yang pertama menghitungnya. Yang kedua menghafal dan mengetahui maknanya. Yang ketiga mengamalkan konsekuensinya. Dijamin dengan surganya Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Sehingga dia harus tahu apa itu 99 nama asmaul husna. Dia harus tahu maknanya masing-masing. kandungannya masing-masing dan mengamalkan isi kandungannya, konsepsi masing-masing dalam kehidupan keseharian dia, maka akan dijamin masuk surga oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga tidak gampang, tidak semata-mata baca Asmaul Husna ini, tidak semata-mata baca Asmaul Husna, tapi harus hafal maknanya dan mengamalkan konsekuensinya. Semata-mata ngapal kita itu baru semata-mata menghafal Asmaul Husna, belum dapat jaminan surga tadi. Nah, jaminan surga tiga sekaligus. Ngafal, tahu maknanya dan diamalkan konsekuensinya. Masya Allah, tabarakallah. Kalau seandainya ada yang membatasi sifat-sifat Allah dengan bilangan tertentu, dihukumi apa ini? Dihukumnya apa ini? Keyakinan yang tersebar di kalangan kaum muslimin, Allah hanya memiliki 20 sifat jaiz, memiliki 1 sifat wajib, memiliki 1 sifat mustahil. Dihukumnya apa yang kayak gini? Bisa dihukumi menangkapi bahwa hukum terus dari tadi. Saya tahu penyimpangan dalam perkara akidah sangat fatal, perkara-perkara yang sangat remeh, sangat fatal. Jadi kan jelaskan nama-nama Allah Asmaul Husna tak terbatas, sifat Allah yang mulia tak terbatas, hanya Allah yang mengetahui. Sekarang ada pemahaman yang muncul seperti itu, membatasi sifatnya Allah hanya 20 sifat saja. Dihukumnya apa ya? Dihukumnya apa? Kalau dihukumnya apa Pak Gani? Jahil. Jahil tok. Wah, kurang Pak. Semata-mata jahil ya, banyak orang jahil. Orang gak ngerti wudu ya jahil. Tapi orangnya membatasi dengan 20, ya gak semata-mata jahil. Pembahasan akar selaki deh. Dihukumnya apa ini? Dihukumnya apa ini? Pak Eka. Masya Allah, di belakang ada Pak Eka rupanya. Baru kelihatan. Tadi. Yang karena itu menyelisih Al-Quran, menyelisih sifat maka bisa dikatakan kufuran. Pak. Masya Allah. Pak. Pak, telur Pak. Bilangin lagi Pak. Dihukum apa Pak? Kufur. Kufur Pak. Yakin Pak? Wah, wah, wah, wah. Dari tadi kufur, syirik, kufur, syirik. Sekarang kufur. Masya Allah. Tergantung penyimpangannya masing-masing. Baik. Pihak ini, sekte ini, dia tidak mengingkari semua sifat. Tidak. Dia meyakini, menetapkan Allah punya Asmaul Husna. Hafal ngelontok, diwaca bolak-balik. Nah gitu Pak ya. Dan dia meyakini Allah juga punya sifat, cuma 20 saja, jangan banyak-banyak. Yang lain tolak. Para kelas itu. Oleh para ulama kita dibedakan. Kalau dia itu mengingkari semua nama, semua sifat, dihukumi kufur. Karena mengingkari semuanya Pak, total. Namanya ingkarun kulli, pengingkaran total, hukumnya kafir. Tetapi kalau dia menetapkan sebagian, mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, itu dinyatakan kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan, tidak sampai tingkatan kufur. Khusus untuk sekte ini yang dikenal dengan sekte Maturidiyah Asy'ariyah, dalam perkara asmaul sifat dihukumi pemahaman yang sesat oleh para ulama, tapi belum sampai tingkatan kekufuran. Kenapa? Dikarenakan mereka mengimani, meyakini adanya Asmaul Husna. Wahafal dibolak-balik, dihafalkan rontok sama mereka. Luar biasa. Dan juga menetapkan 20 sifat. Sementara yang lain ditolak karena takwil, sehingga dikatakan penyimpangan, tapi belum sampai tingkatan kekufuran. Lain halnya dengan orang yang mengingkari semua asmaul husna, mengingkari semua sifat yang sangat mulia, maka dikatakan kafir. Disebut dengan sekte Jahmiyah. Di pemahaman umum disebut dengan sekte Al-Mu'attilah. Sekte yang mengingkari, yang menolak nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Di dalamnya ada sekte Jahmiyah, ada sekte Mu'tazilah ekstrim dan yang lain-lainnya. Ini yang dikatakan kafir oleh para ulama. Tapi yang mengingkari sebagian itu dikatakan sesat, menyimpang, belum sampai diingatkan kafir. Itu sekte Maturidiyah Asy'ariyah yang berkembang luas di Indonesia Raya ini. Tarakullah. Sehingga jangan baik-baik. Nama-nama Allah tak terbatas. Sifat-sifatnya tak terbatas. Maka barang siapa yang membatasi sifat Allah dengan jumlah tertentu, maka dia dikatakan sesat, menyimpang. Menyimpang dari prinsip yang benar, akidah yang sahihah, menyimpang dari prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Tarakallahu fiikum. Hah? Lokasinya? Loh. Wah, ini pertanyaan yang anu, lagi membahas pemahaman kalau tanya lokasi. Iya. Hah? Lokasinya di mana-mana. Ya tergantung ada di mana pemahaman tadi gitu loh. Ya di mana-mana lokasinya, Pak? Di mana-mana ada. Hah? Keyakinan yang semacam ini para kolega. Gitu, Pak ya? Hah? Apa? Apa yang kurang jelas? Yang kita bahas pemahamannya. Kita lagi menerangkan ini loh akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah yang menyimpang. Kan gitu. Yang diterangkan yang mana lagi? Mintanya orangnya mana, tempatnya mana, alamatnya mana? Itu pembahasan lain lagi, Pak Gani. Jawabannya di mana-mana. Alamatnya ya banyak tergantung orangnya di mana. Atau paham lah kalau dikatakan sekte Maturidiyah Asy'ariyah, orang paham di sini. Paham? Hah? Siapa yang dimaksudkan? Hah? Paham. Di Indonesia ini maksud Maturidiyah. Di Indonesia ini yang punya pemahaman Maturidiyah Asy'ariyah di saat yang bersama di dalam bab suluk wal ibadah punya pemahaman sufiyah. Arafulahikum. Dalam perkara ahkam lebih condong kepada syafi'iyah. Biasanya gue jelas banget. Alhamdulillah. Itu mereka mengumpulkan tiga perkara. Mereka Maturidi Asy'ariyah dalam perkara sanad sifat, sufiyah dalam perkara suluk dan ubudiyah, tapi dalam perkara madzhab fiqih mereka sangat fanatik dengan syafi'iyahnya. Tapi Imam Syafi'i enggak seperti itu pemahaman akidah. Harapkan. Nah, ini bahas akidah yang benar dan akidah yang salah, Pak. Jangan dikerucutkan kepada orangnya siapa, alamatnya siapa, Pak. Mana, Pak? Oh, baik. Ini kan tiga hakikat, tiga prinsip iman kepada Allah. Iman kepada rububiyah, iman kepada uluhiyah, iman kepada asma dan sifat. Iman kepada rububiyah itu diyakini semua makhluk. Yang ingkar orang yang sombong saja. Uluhiyah ini inti daripada iman kepada Allah. Inilah yang membedakan antara muslim dan kafir, musyrik dan muwahhid ini. Yang ketiga, iman kepada asma dan sifat. Yang ini yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Asma sifat barakallahu fiik. Wallahu ta'ala bissawab. Qala rahimahullah. Sekarang beliau menyebutkan konsekuensi iman kepada Allah Azza wa Jalla. Dan konsekuensinya sangat banyak. Beberapa halaman beliau menjelaskan masalah ini. Kita baca semampunya, selebihnya insyaallah pada pembahasan yang berikutnya. Nah, gitu ya. Konsekuensi yang pertama yang disebutkan mu'alif. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nu'minu bi wahdaniyatihi fi dzalik. Kita harus beriman dengan keesaan Allah dalam perkara tadi. Ai maksudnya bi annahu la syarika lahu fi rububiyatihi wala fi uluhiyatihi wala fi asma'ihi wa sifatihi. Artinya tidak ada sekutu bagi Allah dalam rububiyahnya, tidak ada sekutu bagi Allah dalam uluhiyahnya, tidak ada sekutu bagi Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Dalamnya meyakini, mengimani keesaan Allah dalam perkara tadi. Jangan menyekutukan Allah dalam perkara rububiyah. Artinya jangan meyakini ada pencipta selain Allah, ada penguasa selain Allah yang menguasai alam raya ini. Jangan meyakini adanya pengatur alam selain Allah. Barang siapa yang meyakininya dikatakan kafir. Juga jangan meyakini adanya sesembahan yang berhak diibadai selain Allah. Barang siapa yang meyakininya dihukumi musyrik. Dan jangan pula meyakini adanya makhluk yang serupa sifat-sifatnya dengan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Atau jangan meyakini sifat Allah itu sama dengan makhluknya. Barang siapa yang meyakini semacam ini, maka dia dinyatakan seperti keyakinannya kaum Nasara yang meyakini Nabi Allah Isa memiliki sifat-sifat ketuhanan sama dengan Allah Azza wa Jalla, menuhankan Nabi Allah Isa. Kufur. Atau seperti keyakinannya kaum Mumatsilah yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ini kesyirikan. Barakallahu fiikum. Sehingga tidak ada yang beres semuanya. Penyimpangan-penyimpangan akidah Allah Taala, penyimpangan yang sangat mengerikan. Sehingga esa, Allah esa dalam rububiyahnya, dalam uluhiyahnya dan asma'u sifatnya, tidak ada sekutu baginya. Barakallahu fiikum. Dalilnya qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Maryam ayat yang ke-65, Allah mengatakan Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samia. Dalam ayat ini Allah sebutkan langsung tiga bentuk iman kepada Allah. Pada kalimat Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma, Allah Rabbnya langit-langit, bumi dan antara keduanya. Namanya apa ini? Rububiyah. Iman kepada rububiyah Allah. Kemudian fa'buduhu wastabir li'ibadati, maka ibadahlah kepada Allah dan usaha sabar, bersabar dalam beribadah kepada Allah. Namanya apa ini? Uluhiyah atau ubudiyah. Allah mengatakan hal ta'lamu lahu samia, apa kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Apa kamu tahu ada yang menandingi Allah dalam perkara tadi? Ini dimasukkan dalam pembahasan asma'us sifat, meniadakan ada makhluk yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ayat ini meliputi tiga iman sekaligus, dan yang diinginkan oleh mu'alif pada kata-kata hal ta'lamu lahu samia, apa kamu tahu ada yang serupa dengan Allah? Apa kamu tahu ada yang semisal dengan Allah dalam poin-poin tadi? Jawabannya tidak ada. Sehingga Allah esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, esa dalam asma dan sifatnya, tidak ada yang bisa menandingi Allah dalam itu semuanya. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ada yang mau tanya kan? Ya kan, nafas sedikit saya. Gimana Pak? Kalau kita sholat di belakang mereka, mereka ini siapa? Yang tadi. Yang tadi itu yang mana? Yang memiliki penyimpangan-penyimpangan akidah tadi. Penyimpangannya sebelah mana tadi? Banyak tadi Pak. Yang mana? Yang punya pemahaman Maturidiyah Asy'ariyah tadi? Ya. Nah, gitu loh yang jelas. Apakah sholat sesat? Masya Allah. Tuh. Kalau sholat di belakang orang yang punya pemahaman Maturidiyah Asy'ariyah dalam masalah sholat, sah. Jika mereka masih muslim, belum dihukumi kafir. Sama sebagaimana hukum sholat di belakang ahli bid'ah. Jumhur ulama, bahkan hampir seluruh ulama mengatakan sah, tidak perlu diulang lagi. Barang siapa yang mengulangi lagi, justru dia ini yang ada kita. Itu disebutkan panjang lebar oleh Syekhulisan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sah. Tapi yang afdal, salat di belakang ahlu sunnah atau orang yang saleh yang tidak dikenal dengan pemahaman bid'ahnya, itu afdalnya. Ini kalau boleh milih-milih masjid, pilihlah masjid yang bagus. Kalau enggak ada lagi, yang ada hanya itu, ya sudah. Jamaah itu sah, enggak perlu diulang-ulang. Paham ya? Lain halnya dengan sholat di belakang orang yang meyakini, yakin dengan siyakin-yakinnya ada wali ghaus tadi itu. Wali ghaus yang mengatur alam raya ini. Pemahaman apa namanya? Pemahaman apa ini? Pemahaman kufur. Dia meyakini ada pengatur alam selain Allah Azza wa Jalla. Ya jangan satu belakangnya. Jangan. Yang lain. Jika ada pemahaman, ya pemahaman yang jelas-jelas kufur. Nah. Gitu kan? Yang lain. Oh, belakang. Mereka ya. Iya. Yang kita dilarang, menyamakan dengan sifat makhluk. Kalau meniru, kalau makhluk meniru sifatnya gimana? Gambarannya Pak? Ya, misalnya Allah maha pengasih, maka makhluknya berusaha menjadi maha pengasih. Itu bukan namanya meniru namanya Pak. Itu namanya mengamalkan konsekuensi asma dan sifat. Kita tahu Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim, gitu ya. Ar-Rahman Ar-Rahim punya sifat rahmah, menyayangi hamba-hambanya. Konsekuensi dari kita tahu nama ini ialah kita dituntut untuk menebarkan rahmatan lil alamin. Untuk mengamalkan konsekuensi namanya. Bukan meniru sifat Allah pada diri kita, enggak. Mengamalkan konsekuensi Asmaul Husna dan sifat-sifat-Nya. Kalau meniru itu sama kayak orang Nasrani, dia meyakini Nabi Isa memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah, kufur. Tapi yang diterangkan tadi itu mengamalkan konsekuensi Asmaul Husna. Masya Allah. Yang lain. Oh iya. Siapa yang bagi putih? Dukung Allah Akbar. Kepada sebagai ulama, saya kan Allah Akbar. Siapa yang bagi putih itu? Loh, kalau yang membagi itu orang yang gak beres, jangan diurusi. Kalau yang membaginya adalah ulama Ahlus Sunnah, saya sudah. Tahunya. Kenapa baca buku apa? Bukunya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah, masya Allah. Nah, baik. Terkait dengan masalah pembagian tauhid, assalamualaikum, itu dengan kesepakatan para ulama kita. Uluhiyah, asmaul sifat, rububiyah, uluhiyah, asmaul sifat. Pembagian ini sudah ada semenjak zaman dahulu kala di masanya Al-Imam Ibnu Mandah rahimahullah. Sebagian orang yang mengatakan orang pertama yang membaginya adalah Ibnu Taimiyah, salah. Beliau yang menukil. Sebelumnya sudah ada di masa Ibnu Mandah, bahkan di masa Abu Hanifah rahimahullah. Salafun Shalih. Dan berhujjah dengan banyak ayat, di antaranya Maryam 65 yang tadi kita bacakan. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma rububiyyah fa'budhu wastabir li ibadati uluhiyyah hal ta'lamu lahu samia asma'u sifat. Dengan Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, ar-rahman ar-rahim, asma'u sifat, alhamdulillahi rabbil alamin, rububiyyah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, uluhiyyah. Wow, dengan kesepakatan semua para ulama. Dan yang masyhur dalam membagiannya rububiyah, uluhiyah, asmaul sifat. Namun sebagian ulama ada yang membagi menjadi dua dengan bahasa yang berbeda-beda. mengatakan ada tauhid al-ilmi al-khabari. Tauhid yang sifatnya keilmuan dan khabar. Yang mereka maukan rububiyah asma wa sifat. Karena rububiyah itu i'tiqad. Kalau asma wa sifat itu khabar, harus datang dari nas hadis. Ini ayat hadis menerangkan nama sifatnya Allah. Yang kedua, tauhid al-iradi al-talabi. Tauhid yang bersikap tuntutan ibadah. Namanya tauhid uluhiyah. Sama aja, enggak ada masalah. Dikarenakan ujung-ujungnya adalah sama. Ada pula yang membagi menjadi dua dengan kata-kata tadi. Ada tauhidul ghayah, tauhidul wasilah, tauhidul ghayah. Tauhid yang itu merupakan perantara. Ada tauhid yang merupakan inti. Tauhid wasilah, rububiyah dan asma wasilah. Dikarenakan dua tauhid ini perantara yang mengandung konsekuensi orangnya harus menuju kepada tauhid inti. Namanya tauhidul ghayah disebut dengan tauhid uluhiyah. Kaidahnya tauhid rububiyah mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Siapa yang meyakini Allah yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam raya ini, konsekuensinya dia harus ibadah kepada Allah semata. Siapa yang meyakini adanya asmaul husna, as-sifatul ula, konsekuensinya harus ibadah kepada Allah semata. Sehingga yang ini dua dikatakan wasilah, yang satu uluhiyah namanya ghayah, inti tauhid. Sama saja. Bahkan ada yang membagi tauhid menjadi satu, yaitu tauhid uluhiyah saja. Ya enggak masalah. Enggak ada masalah. Kenapa? Dikarenakan orang yang sudah punya tauhid uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah semata, itu secara otomatis dia sudah punya iman kepada rububiyah dan sudah punya iman kepada asma dan sifat. Dikarenakan inti tauhid adalah uluhiyah. Pasti banyak klasifikasi saja. Tidak lepas, tidak bakal keluar dari rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Adapun penambahan-penambahan yang lain tidak benar. Menambahkan tauhidul hakimiyah. Tauhid hakimiyah meyakini hakim hanyalah Allah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Dibikin khusus. Malam malam yahkum bima anzalallahu wa lakahumul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan maka dia kafir. Ini batil. Klasifikasi yang batil. Sebab tauhid hakimiyah sudah masuk pada tauhid rububiyah. Barakallahu fiik. Paham tuh? Siapa yang meluncurkan, yang melaunching tauhid hakimiyah ini, Pak? Mereka adalah pergerakan, kaum pergerakan dari kalangan jamaatul jihad, jamaatul takfir. Orang-orang yang mengkafirkan penguasa dengan sebab berhukum dengan selain hukum Allah. Mereka punya tauhid yang tersendiri, namanya tauhidul hakimiyah. Barakallahu fiik. Semata-mata ada hakimiyah lah, Bas. Tapi menjadikannya sebagai jenis tersendiri tauhid, mengatakan yang tidak punya dikatakan kafir, itu tidak benar. Dikatakan al-hakimiyah masuk dalam kategori tauhid rububiyah. Barakallah. Bukan ini tauhid. Bukan ini tauhid. Yang ini adalah tauhid. Yang lainnya lagi. Gimana, Pak? Monggo. Apakah diancam dengan neraka? Begitu. Jawabannya tidak. Bukan berarti kalau dia tidak menghitung, menghafal, tahu makna dan mengamalkan, diancam dengan neraka. Tidak. Bahasa yang tepat, tidak mendapatkan fadilah tadi. Gitu loh, Pak. Ketika artinya dia telah luput dari sebuah amal yang sangat besar. Kaidahnya, seseorang yang luput dari sebuah amal soleh yang besar belum tentu dihukum dengan yang lawannya. Jangan menggunakan mafhum lakob, kosok langsule dengan secara mutlak. Allah punya nama 99. Barang siapa yang menghafalnya, tahu maknanya, mengamalkan konsekuensinya, masuk dalam surga. Jangan punya pemahaman berarti kalau tidak hafal neraka tempatnya. Tidak, tidak demikian. Tapi kita mengatakan tidak mendapatkan keutamaan tadi. Contoh yang paling gampang, ya, kata Rasul, puasa Muharram menghapuskan dosa sebelumnya. Wah, berarti kalau dia nggak puasa Muharram, dosanya nggak diampuni sama sekali. Ya belum tentu. Mungkin dia istighfar, dia taubat, mengecekkan amal-amal yang lain yang dengan itu diampuni dosa-dosanya. Jadi jangan dipahami seperti itu. Tapi kita sudah mengatakan dia telah luput dari sebuah amal yang besar. Harapan. Yang terpenting adalah poin yang ketiga, mengamalkan konsekuensinya dalam kehidupan sehari-hari. Harapan. Gitu lagi. Nah, yang lain. Hat. Ya Allah. Jangan tuh semua kayaknya. Gimana kak saya? Jelas ya, campur-campur gitu. Iya jelas banyak penyimpangannya gitu. Campur-campur. Ada penyimpangan ini macam-macam. Ya jelas banyak penyimpangannya kan kali gitu. Iya ada campur kekufurannya juga. Masya Allah. Contohnya kayak apa sih? Saya kepengen tahu nih. Contohnya seperti apa? Mu'tazilah atau liberal? Masya Allah. Orang jil. Orang jil dikafirkan. Loh, orang yang lain. Kenapa dikafirkan? Karena dia mengakui Isa itu anak Tuhan. Masa? Jil. Kenangannya, Pak. Jil tidak. Kayak Nasrani, Pak. Jil. Saya tanya, saya bukan ngetes ini. Saya tanya, betul? Ya, dia membenarkan agama apa namanya? Oh, dia punya pemahaman wahdatul adyan, menyatukan semua agama. Begitu. Yang dari situ berarti dia membenarkan keyakinan Isa anak Allah segala macamnya itu. Hah? Nah, iya. Jadi pemahaman jil ini di dalamnya terdapat sekian banyak pemahaman-pemahaman yang kufur. Satu poin saja, meyakini adanya wahdatul adyan, menyatukan semua agama yang ada dan meyakini semuanya benar, itu sudah merupakan kufuran. Ya Rabbi. Gitu baik. Nah, jika ada yang apa hukumnya salat di belakang jil, saya katakan ahsan jangan. Tadi ada yang belum selesai sampaikan tadi, karena khawatir malah berbahaya nanti. Yang perlu sampaikan di sini, Farhatina Asyadumullah, perlu kita membedakan antara sebuah pemahaman kufur, sebuah ucapan kufur, sebuah perbuatan kufur, dan pelakunya. Penting. Saya lupa tadi nggak nyampaikan seperti ini, malah bahaya nanti. Dikit-dikit jadi mengkafirkan. Bedakan antara pemahamannya, ucapan dan perbuatannya, dan pelakunya. Kita menghukumi pemahamannya, menghukumi perbuatannya, menghukumi ucapannya, kufur. Tapi belum tentu bisa menghukumi pelakunya kafir. Sebab harus ada proses. Proses terpenuhi semua persyaratan dia, supaya dikafirkan, hilang semua atau penghalangnya. Tidak mudah. Harapannya. Tapi kita bisa mengatakan secara umum pemahaman jil, pemahaman kufur bisa. Orangnya belum tentu. Sehingga terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana apa hukumnya salat di belakang orang jil? Kita katakan ahsan saja. Cari yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, telah bedakan antara perbuatan dan pelaku, beda ya. Harus sunnah dalam prinsipnya tidak mudah mengkafirkan orang lain. Harus diproses dengan sangat panjang, banyak persyaratan yang ada, dan harus hilang semua fatwa atau penghalang yang ada pula. Barakallahu. Nah, yang lainnya lagi. Anda saya melihat kitabnya ini, kitabnya panjang banget. Konsekuensi berikutnya, yang berikutnya dibawakan sama mu'alif terkait dengan ayat kursi. Tuh mana ayat kursi ini? Dibawakan lagi ayat yang menjelaskan tentang nama-nama Allah Azza wa Jalla. Wallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahada wa rahmanur rahim wallahu alladhi la ilaha illahu al-malikul quddus ila akhir. Contoh soal husna. Ini harus dibahas rinci dalam artian mengetahui nama masing-masing dan makna masing-masing serta konsekuensinya masing-masing. Nah, semata-mata baca ayat, oh ada nama-nama seperti ini, itu penghayatannya kurang. Lihat jamnya, jam 11 lebih 10 sudah ini. Adzan kurang? 10 menit lagi. Nah itu, jadi makanya saya hati-hati, tanya lagi, tanya lagi. Karena materinya disampaikan bakal nanggung. Jadi pada pembahasan berikutnya yang kita bahas tentang masalah ayat kursi. Menghayatkan ayat kursi. Nah, gimana tuh? Ada orang bertanya kepada anak, ada seorang ikhwan berumur tanda, si laki-laki di luar dunia mengatakan begini, saya sudah bunuh Tuhan-Tuhan itu. Waktu malam benar atau tidak. Kemudian suatu hari dia berjalan sama umminya dan ibunya, melihat orang bersembahyang di pura. Dia nyembah patung. Si ibunya itu bilang, kasihan orang itu, kenapa patung aja kok disembah. Si anak yang bilang, mending pun itu disembah jelas. Kalau orang Islam yang disembah kok gak jelas. Kemudian Evan ini tanya kepada anak, gimana istrinya itu, padahal istrinya pakai hijab, apakah sudah bisa caranya jatuh talak pada minta talak pada dia gitu. Oke ini pak skapenya itu menakutkan, saya sudah bunuh Tuhan-Tuhan itu. Mending, wah itu ucapan-ucapan kufur. Tapi saya mau tanya dulu, itu orang waras atau gak waras? Kita perlu diketahui dia diguna-guna atau tidak. Yakin posisinya sadar, tidak diguna-guna, tidak dikerasukan dan segala macam, sadar. Dan dia ngomongnya pun juga dengan sadar, sepenuh hati, nggak ada yang memaksa, nggak ada yang apa, nggak ada. Yakin nggak ada. Anak khawatir mungkin dia lagi kena gangguan jiwa atau apa atau ngelantur, itu uzur. Atau mungkin dia kerasukan ngelantur, itu uzur. Makanya saya rindu di sini. Kalau dia mengucapkannya dengan kesadaran penuh, tidak ada yang memaksa, tidak ada yang mengganggu, sadar penuh dengan ucapan semacam ini, Allahul Musta'an. Tegur dia, mas, ini ucapan kufur, jangan dulangi. Kalau ternyata dia malah batin, apa kafir-kafir, apa gak kafir, benar itu jawab akhirnya. Dalam kondisi yang semacam ini, saya menasihatkan istrinya segera minta cerai, minta hulu. Tidak layak bagi seorang muslimah menjadi istri untuk laki-laki yang punya pemahaman kufur semacam ini. Ingat, laki-laki yang punya pemahaman kufur semacam ini, bedakan dengan kata-kata laki-laki yang kafir ini, beda ya. Belum dibedakan Evan, jangan tahu-tahu keluar di sana setafi pengkafir kata orang. Tidak, belum bahasa saya. Tidak layak bagi seorang wanita muslimah, apalagi menggunakan hijab, menjadi istri laki-laki yang punya pemahaman kufur semacam ini. Ini tinggal ditegakkan hujah kepada dia dan dia menentang, kafir ini orang. Tidak ada yang maksa, tidak ada yang menekan, tidak ada gangguan jiwa, tidak ada apa, dengan sadar yang penuh terus mengatakan kata-kata macam ini. Dikasih hujah, nentang, palsu, kafir dia. Nah, sehingga tolong istrinya atau keluarganya atau pemiliknya tegur dulu dia ini, dikasih keterangan, dikasih hujah atas ucapan-ucapan dia. Kalau ternyata dia juga masih menentang, wah, malah menjilat-jilatkan dan segala macamnya, harus, tidak usah berlama-lama. Segera urus permintaan puluh kepada dia. Tidak lain. Waktu dinasihati si istrinya itu dengan kelakuan suaminya itu, si Ahmad ini bilang, masih senyum-senyum lagi. Ya senyum itu suaminya. Bukan, istrinya. Loh. Bahwa sudah dikasih nasihat dan suaminya ini begini, suami putri ini kelakuannya kayak begini, putri ini harusnya bisa minta cerai. Dia senyum-senyum aja. Senyumnya mengandung makna apa ini? Senyum mengandung makna biasa, emang kayak gitu pemahaman dia gitu. Atau senyum-senyumnya apa makna senyumnya itu? Allah musta'an. Ya mestinya sebagai seorang muslimah, apalagi yang menggunakan hijab tegas, yang semacam itu langsung membuat dia terperanjat mestinya. Masa apa kayak gitu? Apa karena yang kufur? Gitu loh. Makanya senyumnya kenapa ini? Jadi akhirnya nih orang ketiga nih, famili yang lainnya harus menerangkan ke dua belah pihak tadi itu. Kenapa ke suaminya, nyampe kepada istrinya. Guya apa ini maknanya ini? Nah, mengandung banyak makna senyumnya ini, Pak. Sehingga ditegaskan dulu. Kalau laqad darahullah, ternyata dia mengikrarkan dan ikut membenarkan apa yang disampaikan oleh sang suami. Na'udzubillah. Harus dikasih dua-duanya, dikasih dua-duanya dengan persiapan. Allahumma musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Nah, khawatir dia ada sesuatu, ada khawatir sesuatu, kok bisa kok suaminya seperti itu, kok guyang-guyang sesuatu. Anak khawatir jangan-jangan memang ada yang guna-guna tadi itu. Tolong cek semuanya, Pak. Cek semua sebelum memastikan bagaimana keadaan dia. 11:14, Pak. Segitu, enggak setengah 12. Masya Allah, dimajukan rupanya ini. Iya, supaya enggak sama panas aja, dikit-dikit kufur, dikit-dikit syirik ini. Khulasanya, tolong dicampan baik-baik hakikat iman kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di sisi yang lain, ikhwan, ternyata masih banyak di masyarakat kita orang-orang yang sangat jauh menyimpang dalam masalah ini. Dan ingat, umumnya itu kekufuran dan kesyirikan. Hati-hati. Wallahu ta'ala alam islam. Subhanahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.